melupakan diriku. Bukan, bukan ku tolak cintamu, bukan pula ku tolak dirimu. Lebih baik hidupku begini, bila kecewa dalam hati, tersiksa setiap hari. Akan diriku bukan.